Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Qala al-muallim Awad Sudais lil Habib Ahmad bin Umar bin Sumait yawman. Nuridu al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yusalli bina. Faqala lahu al-Habib Ahmad bin Umar: Nahnu ma nukhalli ahadan yusalli bina illa ba'da an nasma'a fatihatahu. Wa huwa yadri anahu Abdullah bin Umar wa 'arifun bi qira'atihi walakinahu arada an yu'allima ghairahu. Fa ata al-Habib Abdullah bin Umar wa jalasa baina yadayhi wa qara' al-Fatihah 'alayhi. Fa qala lahu: Amma al-an faqad sami'na fatihataka fadkhul al-mihrab wa salli bina. Ini pernah diceritakan, ada seorang muallim, Awad Sudais. Pada suatu hari beliau berkata kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Katanya Awad Sudais ini, Habib, kami ingin Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi imam kita. Karena beliau tinggalnya beda. Kalau Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini tinggalnya di Syibam. Sedangkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tinggalnya di Masileh. Antara Sewon dan Tarim. Lah Syibam ini jauh dari kota Tarim. Atau dari Masileh. Masih arahnya terus dari Sewon masih terus jalan menuju ke Mukalla atau yang lainnya. Ingin, karena waktu itu kedatangan. Mereka itu ingin selalu diimami orang-orang yang mulia. Sebagaimana zamannya sahabat, mereka selalu ingin menjadi makmumnya Nabi. Bahkan seorang perempuan pun datang ingin menjadi makmumnya Nabi SAW. Lah begitu juga mereka penduduk Syibam ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya datang, mereka ingin sesekali atau sewaktu-waktu menjadi makmumnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sedangkan Habib Ahmad bin Umar bin Sumait sudah setiap hari mengimami mereka, mengajukan mereka permohonan. Habib, kami ingin karena kedatangan Habib Abdullah bin Umar ini ke kota kita, ke tempat kita, kita ingin beliau menjadi imam kita. Katanya Habib Ahmad bin Umar, nahnu ma nukhalli ahadan yusalli bina illa ba'da an nasma'a fatihatahu. Kita enggak pernah membiarkan seseorang menjadi imam kita kecuali aku telah mendengarkan bacaan Fatihahnya. Hingga aku biarkan seseorang menjadi imam kecuali dia benar-benar bisa membaca Fatihah. Aku dengarkan bacaan Fatihahnya. Ini enggak asal-asalan memilih jadi imam. Kalau kita kan enggak. Ada orang pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, suruh jadi imam. Enggak tahu ngerti apa enggak, bacaannya benar apa enggak, kita enggak ngurus itu. Sedangkan Habib Ahmad bin Umar enggak mau. Katanya Habib Ahmad bin Umar, kita enggak membiarkan seseorang menjadi imam di masjid ini atau di tempat ini kecuali aku telah mendengarkan bacaan Fatihahnya. Dites dulu. Kalau untuk kerja orang dites enggak marah. Untuk kerja orang dites enggak marah sekalipun dia sudah punya titel. Sudah punya titel S1 atau S2, mau kerja di tempat pabrik atau semisalnya, enggak marah dia. Memaklumi dia. Iya. Karena ini pekerjaan, enggak mau rugi dan lain sebagainya. Coba untuk sholat. Orang mau jadi imam dites dulu. Oh. Marah dia. Kamu pikir saya enggak bisa baca? Ini, itu dan lain sebagainya. Loh. Marah kalau untuk sholat. Tapi untuk kerja, memaklumi. Padahal titel dia. Sedangkan sholat dia enggak punya titel. La alim, enggak ngerti, bacaannya mungkin juga enggak paham, tapi dites merasa pinter. Aneh ya? Aneh. Tapi lihat para ulama kita yang mereka menjalankan semuanya karena Allah, untuk Allah. Lihat, katanya Habib Ahmad bin Umar, kita gak membiarkan orang yang mengimami kita di tempat ini kecuali aku mendengarkan bacaan Fatihahnya. Padahal Habib Ahmad bin Umar ini kenal dengan Habib Abdullah bin Umar, bukan gak kenal, bukan orang baru pertama kali ketemu, kenal. Dan juga tahu bagaimana bacaannya Habib Abdullah bin Umar, ngerti, bukan enggak ngerti. Tapi tetap dites. Habib Abdullah bin Umar datang, duduk di hadapan Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, membaca Fatihah. Mereka kenal, mereka tahu. Mereka kenal, mereka tahu, bukan enggak kenal, bukan baru ketemu, enggak, sudah berulang kali ketemu dan mengetahui bagaimana bacaan Fatihahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Tapi ketika datang disuruh menghadap membaca Fatihah di depannya, diikuti. Enggak marah, enggak mengatakan lapos us kenal aja dites, enggak. Diturut, diikuti. Karena apa? Mereka tahu, mereka masing-masing mengetahui. Ada tujuan, ada keinginan yang baik untuk orang lain. Sehingga katanya Habib Ahmad bin Umar, aku lakukan ini untuk apa? Yu'allim ghairahu, mengajarkan kepada yang lain. Mengajari kepada yang lain. Kadang seseorang itu diingatkan bukan karena kesalahan, tapi orang diingatkan untuk mengajari yang lain, ibaratnya karambol, ngeribon. Yang diinginkan ini, tapi yang disampaikan kepada ini, itu ngeribon. Itu nasihat yang ampuh kalau orangnya sadar, orangnya peka. Orangnya sadar, orangnya peka. Diribon ngerti. Nah, kalau enggak ngerti, oh salah, enggak pinter ya. Padahal dia yang dimaksud, tapi dia enggak sadar, malah menganggap orang lain yang salah. Ya ini enggak. Akhirnya datang baca Fatihah. Setelah baca Fatihah didengarkan, katanya Ahmad bin Umar, amal an fagat sami'na fatihataka. Adapun sekarang aku telah mendengarkan bacaan Fatihahmu. Fadkhulil mihrab. Masuklah mihrab. Masuklah pengimaman. Wasalli bina, jadilah imam buat kita. Setelah dites, setelah diuji, enggak sembarangan untuk dijadikan imam. Tidak sembarangan, bukan lihat pakaian, bukan lihat keistiqoman dia di masjid ataupun musola, tapi ngelihat bagaimana pengetahuannya tentang ilmunya sholat pada khususnya. Dites dulu. Ru'iya Syekh Ibnu Hajar yusalli khalfal Hanafi fagila lahu kaifa tagulu bikarahatis salah khalfahu thumma tusalli ma'ahu. Faqala dzakal qaul wa hadzal amal. Pernah Imam Ibnu Hajar ini salat menjadi makmumnya orang yang bermadhab Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i adalah murid dari muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Malik. Imam Abu Hanifah memiliki murid Imam Malik. Imam Malik memiliki murid Imam Syafi'i. Tapi mereka ada perbedaan pendapat di dalam hukum. Ya? Dari sumber yang berbeda. Dan itu biasa. Bukan menjadi masalah yang dibesar-besarkan oleh orang-orang sekarang. Karena mereka tanpa akal. Sedangkan orang dulu berselisih pendapat itu dengan akal yang jernih dan bersih. Karena itu gak ada selisih, gak ada macam-macam omongan, gak ada cacian, gak ada hinaan. Coba sekarang, main caci-cacian, selisih pendapat dalam furu', caci-cacian, hina-hinaan, caci-cacian, hinaan. Ini dalam furu' ini. Masing-masing mengunggulkan imamnya. Imam Syafi'i lebih afdol daripada imam. Loh, siapa kamu? Mereka dulu tuh saling menghormati. Mereka dulu saling menghormati, saling mendatangi satu dengan yang lainnya. Bawah-bawahannya orang-orang zaman sekarang ini sok keminter semua. Lah Imam Syafi'i ini ada selisih pendapat dalam furu' dengan Imam Abu Hanifah. Lah Imam Ibnu Hajar memiliki pendapat bahwa sholat menjadi makmum orang madhab yang lain itu makruh. Karena apa? Ada perbedaan dalam wudhu mungkin atau dalam sholat yang dianggap di dalam madhab kita itu batal. Seperti megang istri, madhab kita gak sah wudhunya, batal wudhunya. Tapi di dalam madhab Imam Abu Hanifah, di dalam madhab Imam Abu Hanifah, ya, ulama di dalam madhab Imam Abu Hanifah memang ada yang mengatakan bahwa istri itu gak batal. Bahwa istri gak batal. Lah kalau makmumnya Imam Syafi'i, imamnya bermadhab Imam Abu Hanifah, loh, ini kan ada kekhawatiran imam tadi megang istrinya gak wudhu langsung sholat. Yang itu batal di madhab kita. Gak batal di madhabnya, tapi batal di madhab kita. Loh, ada kekhawatiran. Kita kan gak tahu. Misalnya dia datang dari rumah, kita gak tahu di rumah dia megang atau tidak. Ada prasangka-prasangka, mungkin nyekel, mungkin enggak. Loh, ini akhirnya membuat sholat kita gak khusyuk, makruh. Tapi Imam Ibnu Hajar ini menjadi makmumnya malah. Beliau berpendapat makruh, tapi beliau menjadi makmumnya. Jadi seakan-akan pendapatnya itu cuma untuk orang, enggak untuk dia. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya ditegur. Ditegur sama beberapa orang yang melihat. Kaifa taqul bikarahatis shalah khalfahu tsumma tusalli ma'ahu. Bagaimana kamu ini mengatakan, ya, berpendapat bahwa makruh salat belakangnya orang yang bermadzhab Imam Abu Hanifah sedangkan kamu salat di belakangnya. Kamu mengatakan makruh tapi kamu salat di belakangnya menjadi makmumnya. Katanya Imam Ibnu Hajar, dzakal gol, itu adalah pendapat. Wa hadzal amal, dan ini perbuatan. Itu pendapat yang harus aku sampaikan dengan ilmu yang aku ketahui, ini perbuatan. Jadi pendapat dengan perbuatan itu bisa enggak sama. Bisa beda, tapi bukan semuanya. Bukan semua pendapat itu ditentang dengan perbuatan, enggak sama dengan perbuatan, enggak. Ada beberapa pendapat itu harus beda dengan perbuatannya. Untuk apa? Karena amalnya ini menjaga adab. Sedangkan pendapat gak menjaga adab. Lah, yang mana yang didahulukan? Amal yang didahulukan daripada pendapat. Amal yang didahulukan daripada pendapat. Karena itu banyak daripada para salafus soleh itu mendahulukan adab daripada pendapat. Ada beberapa mendahulukan amal daripada pendapat. Jadi amalnya didahulukan daripada pendapatnya. Pendapatnya A, amalnya B, gak sama. Loh kok gak B, kok beda? Ya karena amalnya ini ada apa? Di dalamnya terkandung adab, akhlak atau yang lain sebagainya. Sedangkan ini hanya pendapat. Hanya pendapat. Sehingga mana yang lebih pantas untuk didahulukan? Amal. Amal. Karena terkandung di dalamnya adab, akhlak dan yang lain sebagainya. Nah, ini bukan terjadi hanya di sini, ada di beberapa hal. Seperti Imam Malik mengatakan bahwasanya imam itu kalau setelah salam menghadap kanannya dihadapkan ke makmum, bagian kanan dihadapkan ke makmum, kiri dihadapkan ke mana? Ke kiblat, dimanapun itu, dimanapun, mau di Indonesia, mau di Mekah, mau di Madinah ataupun yang lain sebagainya, semuanya seperti itu. Kiri menghadap makmum, kanan menghadap makmum, kiri kiblat. Tapi Imam Malik berbuat berbeda ketika di Madinah. Kiri menghadap makmum, kanan menghadap kiblat. Beda. Jadi di Masjid Nabawi, Imam Malik melakukan berbeda. Kirinya menghadap makmum, kanannya menghadap kiblat, dibalik. Mestinya ke sana, ini ke sini, dibalik. Ditegur Imam Malik. Loh ya apa sih? Engkau berpendapat bahwasanya menghadap kiri menghadap makmum, kanan menghadap makmum, kiri menghadap kiblat. Tapi yang kamu lakukan sekarang kiri makmum, kanan kiblat. Jawabannya Imam Malik sama dengan ini. Dzakal qaul wa hadzal amal. Itu adalah pendapat dan ini adalah perbuatan. Kenapa? Lah kalau posisinya kanan makmum, kiri kiblat, itu membelakangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berada di Masjid Nabawi, membelakangi Nabi. Lah mereka selalu menjaga adab dengan Nabi sekalipun Nabi sudah meninggal. Gak mau, kurang ajar, mereka berbalik. Oh, mereka masuk Madinah itu sandalnya dilepas kok. Gak pakai sandal. Kenapa? Adab dengan Nabi. Gak mau mereka menginjak tanah yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pendapat kata Imam Malik. Ini adalah perbuatan, beda. Ada. Kenapa? Jaga adab. Gala Abu Makhramah. Wala taqaddama lil imama ghairul ahaq fil janazah haruma. Aw ghairiha kuriha. Lakin naqala Ain Syin, yakni Ali Syibra Milsi, An Ibni Hajar, Al-Karaha fil janazah. Imam Abu Makhramah, beliau mengatakan jika menjadi imam, jika maju menjadi imam, orang yang tidak berhak menjadi imam dalam jenazah, harumah, haram. Haram. Orang yang gak berhak menjadi imam dalam salat jenazah, maju jadi imam. Ini harumah, haram. Atau di selain sholat jenazah. Awairiha atau selain sholat jenazah. Jadi kalau tadi di sholat jenazah haram, menurut Imam Abu Makhramah. Tapi kalau selain sholat jenazah bagaimana? Kalau selain sholat jenazah kuriha, dimakruhkan. Jadi kalau sholat jenazah haram, kalau di selain sholat jenazah makruh. Akan tetapi Imam Ali Syibra Milsi menukil pendapat dari Imam Ibnu Hajar, makruh di sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah makruh. Jadi orang yang tidak berhak menjadi imam sholat jenazah, ia menjadi imam, menurut Imam Abu Makhramah haram, menurut Imam Ibnu Hajar yang dinukil oleh Imam Ali Syibra Milsi makruh. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah diajarkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung dunia dan akhirat dengan menjalankan ilmu yang kita ketahui. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.